الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله، kita melanjutkan kembali sahih ترغيب وترهيب للمنذري رحمه الله. Kita masih membahas tentang kitab Zuhud. Dalam pertemuan yang lalu, kita dalam membaca hadis yang pertama, hadis yang kedua, dan terakhir hadis yang ketiga. Sekarang kita masuk di hadis yang keempat. قال المنذري رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدنيا حلوة خضرة. Sesungguhnya dunia itu manis dan hijau. Wa inna Allah ta'ala mustahrifukum fiha. Dan Allah mustahrifukum menjadikan kalian khalifah di bumi ini. Fayamduru kaifa ta'malun. Maka Allah akan melihat apa yang kalian jalankan. Fattaqud dunya wattaqun nisa. Maka takutlah kalian terhadap dunia dan takutlah kalian terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnatin Bani Israel. Sesungguhnya awal fitnahnya Bani Israel karena finnisa. Itu ada terjadi dalam hal perempuan. Rawahu Muslim. Nabi khani fi din azani wa azakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau menyebutkan tentang dunia. Beliau mensifati dunia dengan halwah. Sesuatu yang manis. Naam. Kemudian juga khadirah. Yang hijau. Enak untuk dipandang. Nikmat untuk dirasakan. Naam, ini dunia. Naam. Enak dipandang mata sehingga dia kepingin. Kemudian dirasakan dan rasanya manis. Tertarik Naam, jiwanya untuk mendapatkannya. Itulah dunia. Sehingga tidak sedikit umat manusia yang kemudian tertipu dengannya, tertipu dengan dunia. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wa inna Allah ta'ala mustahrifukum fiha." Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian khalifah di bumi ini fayamdura kayfa ta'malun, dan Allah akan lihat apa yang kalian jalankan di atas muka bumi ini. Naam. Apakah dia bersyukur atau mungkin sebaliknya? Maka beliau kemudian mengingatkan, wattaqu dunya wattaqu nisa, hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan perempuan. Fa'in awwala fitnati bani Israel, sesungguhnya fitnah pertama bani Israel kanat finnisa, itu terkait tentang perempuan. Nah, tentang fitnah pertama kali yang ada pada Bani Israel tentang perempuan ini, banyak pendapat para ulama. Ada yang menyatakan tentang kasus pembunuhan, yang mana kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka untuk menyembelih sapi. Itu terkait tentang perempuan. Naam. Ada juga pendapat yang lainnya tentang masalah ini. Kita menyebutkan itu terkait tentang Harut wa Marut. Keduanya terfitnah dengan sebab perempuan Bani Israel. Ada yang menyebutkan ini terkait tentang Bal'am bin Ba'urah. Kebinasaannya karena perempuan. Dan masih banyak yang lainnya. Ada yang menyebutkan tentang seorang perempuan Bani Israel yang mana dia keadaan pendek, kemudian menggunakan kaki kayu agar terlihat tinggi, dan juga menggunakan wangi-wangian sehingga setiap kali berjalan melewati kaum laki-laki menebarkan fitnah Nah, itu tentang fitnah Bani Israel. Al-Muhim di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengingatkan tentang bahaya dunia dan juga bahaya perempuan. Maka beliau mengingatkan wattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hatilah terhadap dunia dan hati-hatilah terhadap perempuan. Dunia itu sering menipu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengibaratkan halwatun khadirah, sesuatu yang manis rasanya dan indah bentuknya, sehingga setiap manusia condong kepadanya, ingin untuk mendapatkannya. Setiap orang berkeinginan mendapatkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Dan disebutkan Allah akan melihat kaifa ta'malun, apa yang kalian jalankan nantinya. Apakah kalian mentaatinya atau bahkan sebaliknya? Naam. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Demikian pula beliau mengingatkan tentang fitnahnya perempuan. Hati-hati dengan perempuan dan condong ke sana. Naam. Dan beliau mengingatkan fitnah pertama dari kalangan Bani Israel adalah dalam masalah perempuan. Baik. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bayan makana ali nabi sallallahu alaihi wasallam min as-safaqah bi ummatih. Hadis ini menunjukkan tentang kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Tatkala beliau mengingatkan umatnya dari perkara-perkara yang akan menyebabkan kebinasaan mereka di dunia wal akhirah. Beliau mengingatkan tentang fitnah dunia dan fitnah perempuan. Juga dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya untuk memberikan contoh dan permisalan agar semakin faham orang yang diajak bicara. Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang fitnahnya dunia itu dan menggambarkan dunia itu lezat, khalwatun khazirah. Juga dalam hadis ini menunjukkan dunia hasanatul manzar, bahwasanya dunia itu baik untuk dilihat, indah. halul mazak dan juga manis untuk dirasakan. Tetapi syariatul zawal, dia cepat hilangnya, sehingga tidak boleh kita tertipu dengannya. Sesuatu yang tidak akan kekal. Juga dalam hadis ini menunjukkan kepada kita at-tahdzir minal iftitan bin nisa. Peringatan dari terfitnah dengan perempuan. Ini fitnah yang dahsyat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan zujina linnas hubusyawat minan nisa, Allah sebut yang pertama kali perempuan, dihiasi bagi manusia hubusyawat, Allah sebutkan yang pertama an nisa. Ini isyarah dam bahwasanya fitnahnya perempuan itu besar, sehingga perlu sebutkan, perlu ingatkan, fattakud dunya wattakun nisa. Dan sehingga wajib bagi setiap muslim baik untuk berhati-hati dari keduanya, fitnatud dunya dan fitnatun nisa. Nah, sehingga disebutkan di antaranya Sa'id bin Musayyab rahimahullah, yang beliau sudah berusia 80 tahun, yang selama 50 tahun beliau sholat subuhnya dengan wudhunya sholat isya, sepanjang malam beliau habiskan waktunya untuk sholat. Sudah tua dan sepanjang malamnya dipakai untuk sholat. Beliau menyatakan, tidak ada sesuatu yang akhwafu indi alayya minan nisa. Tidak ada sesuatu yang lebih aku khawatirkan terhadap diriku dibandingkan perempuan. Dalam keadaan beliau berusia 80 tahun. Dan malamnya dihabiskan untuk ibadah. Beliau sangat-sangat khawatir. Nah, dari fitnahnya perempuan. Ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Naam. Dan tidak sedikit kisah-kisah yang menyebutkan ahli ibadah yang mereka terfitnah dengan perempuan. Naam. Kisah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tentang seorang muazzin yang terfitnah dengan perempuan sehingga dia rela untuk meninggalkan agamanya guna untuk menikahi perempuan tersebut. Nah, dan juga beberapa kisah-kisah yang lainnya yang menunjukkan tentang bahayanya naam fitnatun nisa. Kemudian di hadis berikutnya yang kelima, qala wan nasai wa zada, dan dalam riwayatnya an-nasai ada tambahan, fama taraktu ba'di fitnatan, dan aku tidak tinggalkan setelah aku fitnah Ad-dharru 'ala ar-rijal minan nisa, yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki nah dibandingkan fitnahnya perempuan. Dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang fitnatun nisa. Nah, maka Islam kemudian membuat aturan-aturan. Bagaimana aturan-aturan tersebut akan menghindarkan umat manusia dari terfitnah dengan perempuan. Di antaranya larangan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan, larangan berhalwat antara laki-laki dan perempuan, larangan bagi perempuan untuk menggunakan wangi-wangian tatkala keluar rumah, dan banyak lagi aturan-aturan Islam yang mengatur agar kaum laki-laki tidak terfitnah dengan kaum perempuan. Naam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini beliau mengingatkan bahwasanya fitnahnya perempuan itu adalah fitnah terbesar bagi kaum laki-laki. Sehingga dalam sebuah hadis yang disebut oleh Imam Muslim, beliau menyatakan, innal mar'ah taqbal fi surati syaitan wa tadbar fi surati syaitan. Perempuan itu datang dengan bentuk syaitan dan pergi dengan bentuk syaitan. Dihiasi perempuan tersebut oleh syaitan sehingga tertarik setiap orang memandangnya. Dibikin tertarik setiap mata-mata memandangnya. Sehingga beliau menyatakan, fa'idha absara hadukum imra'atan. Kalau salah seorang di antara kalian melihat seorang perempuan, falyati ahlahu, maka hendaknya dia datangi keinginan terhadap perempuan yang dia lihat tadinya hilang, terobati tatkala dia mendatangi istrinya dan menyelesaikan hajatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan, ma'aha mislul ladzi ma, apa yang ada pada perempuan yang dilihat tadi itu ada pada perempuan, yakni pada istrinya. Nah, sehingga itulah obatnya. Makanya salah satu jalan seseorang terhindar dari fitnah perempuan dengan nikah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di jalan berpapasan dan berjumpa dengan perempuan, kemudian beliau segera pulang ke rumah mendatangi istrinya dan menggauli istrinya. Ini sebagai obat. Sehingga Ibnu Qayyim rahimahullah beliau menyebutkan bahwasanya penyakit ini obatnya adalah dengan mendatangi istrinya. Naam. Ini ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik, tentang fitnatul nisa, itu yang beliau sebutkan adharru ala rijal minan nisa. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke-6, wa'an Amra bintul Haris radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ad-dunya khulwatun khadira, dunia itu khulwatun khadira, manis dan hijau. Faman akhadaha bihaqqiha, maka barang siapa yang mengambil dengan haknya, mengambil dunia dengan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, barakallahu lahu fiha, maka Allah berikan barakah untuknya, padanya, pada dunia itu. Warubba mutahawwidun mutahawwidun fi madillahi wa rasuli lahu naru yawmal qiyamah. Dan bisa jadi mutahawwid, orang yang naam berdalam-dalam, orang yang rakus terhadap dunia ini, pada malillah wa rasulih, harta Allah dan Rasulnya, yakni zakat, lahu naru yaumal qiyamah, maka dia mendapatkan neraka pada hari kiamat. Naam, rawahu Tabrani bi sanadin hasan. Di sini kembali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengingatkan tentang bahayanya dunia. Naam, bahwasanya dunia itu berbahaya. Khulwatun khadirah, baik, sesuatu yang menipu. Maka faman akhadha bihaqqiha, barang siapa yang kemudian mengambil dunia itu dengan haknya, mengambil harta itu seperlunya dengan jalan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu lahu fiha, maka Allah akan berikan barokah. Dan beliau sebutkan mutahawwidun, orang-orang yang mutahawwid itu berupaya untuk berjalan di dalam air, berdalam-dalam, tersibukkan dengan harta Allah dan Rasulnya, lahu naru yaumal qiyamah, maka dia akan mendapatkan neraka pada hari kiamat. Naam, kemudian rawatu bi isnadin hasan, Ini sahih li ghairi. Hadis yang ketujuh. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ad-dunya khaziratun khulwatun khazirah. Dunia itu manis dan hijau. Faman akhadha bihaqqihi burika law fiha. Maka barang siapa ia mengambil harta itu dengan haknya, maka dia akan diberkahi padanya. Warubba mutahawwidin fi mas'ad nafsuhu laysa lahu yawmal qiyamah illa an-nar. Dan bisa jadi mutahawwid, orang-orang yang berjalan di dalam air, berdalam-dalam, orang-orang yang membelanjakan atau menyalurkan harta Allah dan Rasulnya pada perkara-perkara yang tidak Allah ridhai, fi maslahat nafsu, yang sesuai dengan hawa nafsunya, laisa lahu yaumul qiyamah illa nar. Dia tidak mendapatkan di pada hari kiamat kecuali neraka. Ruwatu Burani fil kabir wa ruwatu siqat. Ini sebagaimana di yang sebelumnya. Mereka-mereka yang mutasarrif fi malillah, yang membelanjakan pada harta Allah, zakat misalnya, dengan apa-apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, nah, maka mereka akan mendapatkan neraka yaumul qiyamah. Kemudian hadis yang ke-8. Uban Ibni Umar radhiyallahu anhu qala, la yusibu abdun minad dunya syai'an illa naqasa min darajati indallah wa in kana 'alaihi kariman. Tidaklah seorang hamba mendapatkan sedikit atau sesuatu dari dunia ini kecuali naqasa, akan berkurang, min darajatihi indallah, dari derajat-derajatnya di sisi Allah, wa ikriman, meskipun nah, dia memiliki kemuliaan. Baik. Hadis ini atau asar ini menunjukkan kepada kita bahwasanya tatkala seorang hamba itu mendapatkan bagian dari dunia, maka akan berkurang derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwahnya, semakin banyak hartanya, semakin berkurang kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, diterangkan oleh para ulama, ini bisa kita artikan mereka-mereka yang mendapatkan kemewahan harta duniawi ini, nah, mendapatkan dari jalan yang tidak benar dan juga tidak menjalankan syukur dengan kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dunia yang dia dapatkan itu semakin merendahkan dan mengurangi kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. karena harta yang dia dapatkan dari jalan yang tidak benar, harta yang dia dapatkan tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mengurangi derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak menunjukkan celaan bagi mereka-mereka yang bergelimang harta. Karena tidak sedikit dari kalangan para sahabat yang mereka memiliki harta yang banyak. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq. Nah, tapi mereka-mereka itu mendapatkan dari jalan yang hak, dan mereka bisa mensyukuri nikmat yang mereka terima. Sehingga Rasulullah SAW beliau pernah menyatakan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak masalah, tidak mengapa dengan kekayaan bagi orang yang bertakwa. Bagi orang yang bertakwa, tidak masalah untuk kaya. Nah, dengan ketakwaan yang ada padanya, dia akan bisa menjadikan harta itu alat untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah melanjutkan, wasihah limanittaqallaha khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa kepada Allah itu lebih baik dibandingkan kekayaan. Nikmat sehat itu lebih utama dibandingkan nikmat kaya. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Jadi di sini Rasulullah atau Ibnu Umar menyebutkan, tidaklah seorang hamba itu mendapatkan sesuatu di dunia kecuali akan mengurangi derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala jika harta yang dia dapatkan semakin menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dapatkan hartanya dari jalan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia belanjakan harta yang dia dapatkan di jalan-jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dia miliki tidak menjadikan dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semakin bertambah hartanya, semakin berkurang kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhwani fi din azani wa azakumullah. Ini hadis yang ke-8. InsyaAllah. Hadis yang ke-9 akan kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.